Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah fillah azani ma'asumullah, langsung saja terakhir adalah bahwa kita dilarang mentaati kepada ulama di dalam menghalalkan yang diharamkan dan di dalam mengharamkan yang dihalalkan. Kita dilarang mentaati ulama di dalam menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan. Sebagaimana hal itu juga berlaku kepada umar kepada ruasa. Kita tidaklah diperkenankan mentaati umar, mentaati ruasa para pimpinan, fil hukmi bainan nas, di dalam hukumi para manusia yang tidak dengan menggunakan syariat pada Islam. Karena berhukum itu wajib hanyalah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian anda lupa berhentinya dulu akidah sampai mana. Kalau tidak salah sekarang tinggal ini. Fattahakum ila syarillah. Laisa litolabil adli faqat. Wa innama huwa fid darajatil ula ta'abbudun lillahi wa haqqun lillahi wahda wa aqidah. Wa man ihtakama ila ghari syarillahi min sa'iril anzimah wal qawanin al bashariyah. Faqad idahada wadi'i tilkal quwanin wal hakimin biha syuraka lillah fi tasrih. Kemudian kata Syekh Dr. Bosan Habibullah ta'ala anhu dalam pembahasan berikutnya, fattahakum ila syarillah, maka berhukum kepada syariat Allah, berhukum dengan syariat Allah, laisa li talabil adli faqat, bukan hanya sekedar untuk mencari keadilan saja, ya, tidak hanya untuk sekedar mencari keadilan. Kan banyak di berbagai kelompok cendekiawan yang terkait masalah hukum di berbagai negeri, yang penting adalah tegaknya keadilan. Itu yang menjadi sasaran. Dalam syariat Islam tidak demikian. Berhukum dengan syariat Allah bukan sekedar untuk mencari keadilan. Wa innama huwa fil darajatil ula. Tidak lain dia fil darajatil ula, pada tingkatan yang pertama adalah ta'abudulillah, adalah beribadah kepada Allah. Jadi yang lebih penting adalah ta'abbud. Ya. bahwa berhukum dengan hukum Allah itu adalah ibadah. Berhukum dengan hukum Allah itu adalah ibadah kepada Allah SWT. Wa haqqun lillahi wahdah, dan hukum itu memang hak Allah semata-mata. Wa aqidah, dan berhukum dengan hukum Allah itu adalah termasuk aqidah. Ya, termasuk aqidah. Jadi kita harus meyakini berhukum dengan hukum Allah itu wajib. Ya. Kita harus meyakini bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu haram. Ya. Dan kita wajib juga meyakini bahwa hukum Allah itu adalah hukum yang paling benar atau hukum yang benar. Selainnya adalah batil. Oleh karenanya kita tidak boleh menyamakan hukum Allah dan hukum yang lain. Kita tidak boleh menyamakan hukum Allah dan hukum yang lain. Barang siapa yang sudah menyamakan hukum Allah dan hukum yang lain, maka dia adalah kafir. Ya. Sudah sering disampaikan. Dan faktor-faktor lain. Jadi, berhukum dengan hukum Allah tidak semata-mata sekedar mencari keadilan. Tetapi, yang lebih penting lagi adalah ta'abudillah. Adalah dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Dan karena memang hukum itu hak Allah semata-mata, dan itu adalah termasuk aqidah. Faman ihtakama ila ghairi syara'illah, maka barang siapa yang meminta hukum atau mencari hukum tidak dengan syariat Allah, min sa'iril andimah, dari berbagai macam aturan, wal qawanini syar'al basyariyah, dan undang-undang buatan manusia. Ya. Jadi barang siapa yang mencari hukum atau berhukum dengan selain hukum Allah dari semua al-anlimah, berbagai macam aturan, wal-kuwanin, dan undang-undang al-basariyah, maksudnya adalah yang diciptakan oleh manusia, yang tidak merujuk kepada hukum Allah. Jadi barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah dengan undang-undang buatan manusia, yang dimaksud adalah tidak merujuk kepada hukum Allah, hukum kitab wa sunnah, faqad ittahada wadi'i tilkal qawanin, maka sungguh berarti dia telah menjadikan pembuat undang-undang itu wal hakim, dan menjadikan kepada hakimnya apa, wal hakimina biha, dan yang menghakimi dengannya syuraka alillah, berarti telah menjadikan mereka sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala fi tasyri'i, di dalam menetapkan syariatnya. Jadi barang siapa yang meminta hukum atau berhukum dengan undang-undang buatan manusia yang tidak merujuk kepada kitab dan sunnah, maka berarti dia telah menjadikan pembuat undang-undang itu, ya, dan menjadikan hakimnya sebagai syuraka, sebagai sekutu bagi Allah SWT fita syari'ih, di dalam menetapkan hukum tersebut. Ya. Ini jelas. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihi Allah. Ma lam ya'dan bihi Allah. Dipotong ayatnya. Amlu musyaraka. Apakah mereka-mereka itu memiliki syuraka, sekutu? Syara'u, yang mereka telah menetapkan syariat lahum, untuk mereka para manusia. Minad-din, dari agama ini. Malam ya'zan billah, yang Allah tidak pernah mengizinkan kepadanya. Jadi amlahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din, apakah mereka memang memiliki syuraka, sekutu-sekutu? Kalau dalam tafsir Sayyidina Al-Sadi yang dimaksud syuraka, ya, ay min syayatin al-insi wal jin, dari setan-setan jin dan manusia. Karena yang membuat undang-undang itu kan manusia. Cuma mereka kemudian mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kepada sejak iblis. Ini disebut sebagai syayatinul insi wal jin, setan-setan jin dan manusia. Ini dalam tafsir Sayyidina Sirasadi. Jadi apakah mereka memang memiliki sekutu dalam bentuk jin dan manusia, setan-setan jin dan manusia, yang mereka kemudian membuat syariat baru ya, dalam kehidupan ini, padahal Allah tidak pernah mengizinkan sama sekali. Yang ditetapkan dalam mereka setan-setan jin dan manusia itu apa? Dalam terang si Nasirasadi rahimahullah, minasyirki wal bidang wa tahrimi mahallah wa tahlili maharamallah wa nahudali. Jadi mereka kemudian menjadikan sekutu dalam bentuk jin dan manusia itu karena mereka-mereka dalam memberikan pengajaran kesyirikan, kebid'ahan, tahrimi mahallah, mahramkan, ya Allah halalkan, wa tahlili maharamallah, tahrim mahramkan mahalallah yang dihalalkan Allah, wa tahlili maharamallah dan di dalam menghalalkan yang diharamkan Allah dan lain-lainnya. Mimma tadaddu ahwa'uhum, dari berbagai hal yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal ma'ana din, padahal yang namanya agama itu la yakun illa ma syara Allah, pada dalam perkara agama ya, itu tidak ada melainkan yang Allah syariatkan. Agama yang mesti harus merujuk kitab dan sunnah. Agama yang tidak merujuk kitab sunnah adalah bukan agama yang benar. Kalau mau dianggap seagama, itu agama yang tidak benar, agamanya batil. Ya, ini dalam tafsir Sayyidina Sirasadi rahimahullah. Ini surat Syura ayat 21. Jadi jelas bahwa orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah kafir. Tetapi yang dimaksud kafir di sini, kemudian ulama membagi, ya, membaginya kepada beberapa macam. Yang pertama adalah yang masuk kategori kafir i'tikadi, keluar dari Islam. Manakala orang tadi memang meyakini bahwa hukum Allah itu tidak lebih baik, atau hukum Allah dianggap sama saja lah dengan hukum yang lain, ya, maka kalau dia berhukum dengan hukum Allah dengan anggapan seperti itu, dengan anggapan kita yang pentingkan tegaknya keadilan, tidak harus pakai hukum Allah, masalah. Ya, atau hukum Allah dan hukum yang lain sama saja. Apalagi yang menganggap hukum Allah tidak lebih baik, atau apalagi menganggap hukum yang lain itu dianggap lebih sempurna, lebih baik, lebih relevan, maka ini jelas kafirnya. Ya. Ini kalau berhukum dengan hukum asal Allah. Tetapi bila dia kemudian karena terpaksa, karena lawan punya ada kasus waris masalah, saudaranya kemudian membawa kasus ini ke pengadilan negeri barangkali, sehingga kemudian tidak pakai undang-undang syariat Islam, nah, kalian kemudian terpaksa ya, karena mau tidak mau harus menerima, maka kalau terpaksa itu tidaklah kufur, tapi itu paling-paling hanya kufur amali, kufrun duna kufrin ya. Ini kalau berhukum dengan hukum sunnah Allah Subhanahu. Tetapi bagi mereka yang menetapkan hukum, pembuat undang-undang, yang syara'ulahu minad-din, yang mereka menetapkan undang-undang agama yang tidak kembali kepada kitab sunnah, min syaitin insi wal jinni, dari kalangan jin dan manusia, yang mereka jelas kafir. Kalau jin sih, sudahlah, bukan urusan kita barangkali. Kita tidak berkeluh dengan mereka. Tapi bagi manusia yang berani menetapkan undang-undang tidak kembali kepada kitab sunnah, apapun alasannya, itu adalah kafir. Ya. Apapun alasannya, dia adalah kafir. Nah, kita kemudian mentaatinya kepada pembuat undang-undang itu yang tidak kembali kepada kitab dan sunnah, berarti kita telah menjadikan mereka sebagai sekutu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya adalah surat Al-A'raf ayat 121. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan jika kalian mentaati mereka, innakum sesungguhnya kalian adalah lamusyrikun, betul-betul termasuk musyrik. Ya, menjadi orang musyrik. Ayat ini dia potong. Kalau dikaitkan ayat sebelumnya adalah Allah berfirman, "Wala takulu mimma lam yadhkur ismullah alaih wa innahu lafiskun wa inna syaitin la yuhuna ila uliyaihim liyujadilukum." Baru masuk yang tertulis di situ, "Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Kata Allah Taala, "Wala takulu mimma lam yadhkur ismullah alaih." Kalian telah makan, janganlah makan kepada hewan yang disembelih yang tidak menyebut nama Allah padanya. Ya. Jadi kalau ada hewan disembelih tidak membaca basmalah gimana Pak? Kalau secara sengaja tidak baca basmalah, insya Allah kebanyakan para ulama atau bahkan mungkin ada kesepakatan haram hukumnya, dimakan haram. Kalau sengaja tidak menyebut nama Allah, tapi kalau karena lupa, khilaf ulama. Kalau senasa rasa di dalam tafsirnya boleh, kalau lupa, seperti hewan kurban atau yang lain lupa tidak basmalah. Ada yang mengatakan boleh seperti senasa rasa di, tapi yang lain menyatakan menjadi haram. Allah alam. Ya. Ini kalau menyembelih tanpa basmalah dengan sengaja hukumnya haram. Tapi kalau lupa, ada yang mengatakan itu kemudian ma'fu. Ya. Bismillah, tetapi untuk dipersembahkan ke mana Pak? Berhala, ya sama saja. Itu termasuk wa ma'uhilla lirillah, itu sama dengan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Sama. Sungguh itu adalah fisq, kefasikan. Wa inna syayatin, dan sungguh syaitan itu la yuhuna ila awliyaihim. Syaitan itu mereka membisikkan kepada kekasih-kekasih mereka. Ya. Yujadilukum, untuk menolak kalian, membantah kalian. Ya. Terkait dengan konteks ini tadi, ya, syaitan itu akan bisikkan kepada kalian seperti yang digambarkan oleh Sayyidina Nasir Asadi. Atakuluna ma qataltum wa la takuluna ma qatallah. Ya. Ini jidalnya yang dibimbing oleh syaitan. Ya. Bisikannya diantaranya apa? Atakuluna ma qataltum. Apa kalian mau makan kepada yang kalian bunuh? Wa la takuluna ma qatallah. Ma qatallah. Wa la takuluna ma qatallah. Dan kalian sementara tidak mau makannya Allah bunuh. Ya, Mama. Jadi kamu dengan Allah sih mulia mana? Hewan yang mati, mayit, bangkai maksudnya, itu yang membunuh Allah, bukan kamu. Kalau yang menzuleh, yang kamu sembelih, itu yang membunuh kamu. Kenapa kamu makan yang kau bunuh, sementara yang dibunuh Allah kamu tidak memakan? Nah, padahal lebih mulia mana antara kamu dengan Allah sebenarnya? Ya, itu penjelasan nasirasi diantaranya. Di antara makna yujadilukum terkait dengan apa? Dengan tadi wala taqulu mimma lam yadhkur ismullah alaih. Maksudnya adalah apa? Ya'nuna bidzalika al-maitah. Maksudnya setan itu akan bisikan kepada kita supaya kita tetap makan bangkai, maksudnya. Kemudian wa in ata'tumuhum, bila kalian taati mereka, mereka setan tadi dalam jin dan manusia, di dalam menghalalkan dan haramkan, bangkaikan jelas haramnya, kemudian tetap seperti makan masalan, innakum la musyrikun, sungguh kalian adalah musyrikun. Ya, termasuk musyrik. Ini dalam surat Al-An'am ayat 121. Kemudian seterusnya, karena waktu mepet. Wa qad nafallahu al-imana amman lam tahakama ila ghairi syar'i. Qala ta'ala alam taru ila alladhina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih. An-Nisa ayat 60. Kemudian seterusnya, wa qad nafallahu al-iman. Sungguh Allah Azza wa Jalla menafikan iman. Jadi iman itu dinafikan oleh Allah SWT dari siapa? Amman tahakama ila ghairi syar'ih. Kepada siapa yang berhukum kepada selain syariat Allah SWT. Secara sengaja. Tidak mau maka hukum syariat Islam. Ya. Allah nafikan iman. Allah Ta'ala berfirman, alam taro ila ladina isamuna annahum amanu. Tidakkah kau mengetahui kepada orang-orang yang mereka yasumun punya anggapan kepada dirinya annahum bahwasanya mereka itu amanu telah beriman bima unzila ilaik terhadap yang diturunkan kepadamu wa ma unzila min qablik dan yang diturunkan kepada orang sebelum engkau yuriduna padahal yuriduna mereka punya kehendak ayataha kamu ila tauhid berhukum kepada tauhid. Waqad umiru bih. Waqad umiru ayakfuru bih. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri kepada Tuhan itu. Ya. Jadi dalam ayat ini, Allah SWT menafikan iman kepada siapa saja yang tahakum. Tahakum itu apa, Pak? Berhukum. Jadi kalau menerjemah ayat, kadang-kadang ada yang sebenarnya agak keliru. Kalau yahkumu itu menghukumi. Kalau berhukum itu tahakama. Ya tahakam. Tahakum itu berhukum. Ya. Jadi kalau wa malam yahkum bima zalam. Barang siapa yang tidak berhukum. Hukum Allah itu sebenarnya ada kekeliruan makna. Ya. Kalau hakam itu menghukumi. Ini bagi siapa? Berlaku untuk hakim. Wa man hakama. Hakim. Atau umaro. Atau pemerintah. Yang menghukumi. Kalau rakyat tahakam ya tahakam berhukum. Ya, tidak. Jadi kadang-kadang ada yang menerjemah agak keliru sedikit. Dah. Tapi maknanya sih pengalaman enggak jauh. Tapi beda. Kalau berhukum itu kan rakyat kepada umara atau kepada hakim. Itu berhukum. Ya. Kalau hakam yahkum menghukumi perkara itu bagi pihak pengadilan, hakim, qadhi itu adalah yang menghukumi. Ya. Tapi hukumnya akhirnya sama. Yang menghukumi wa man hakama, ya. Orang yang menghukumi perkara tidak dengan Allah, ia bisa jadi kafir. Cuma kafir itu kemudian ada rincian seperti tadi yang kita sampaikan. Tahakum juga sama. Ya. Jadi di sini Allah SWT, kata Syed Dr. Rozan, menafikan iman dari orang yang berhukum tidak dengan syariatnya. Allah firmankan alam taro, tidakkah kau lihat, tidakkah tahu, illa ladina yasumun, kepada orang-orang yang punya anggapan yasumun, menganggap dirinya, annahum amanu, mereka beriman. Ya ma'unzil ilaik, wa ma'unzil minkab. Yuriduna, ayat kamu ila tu, padahal, mereka berhukumnya kepada tauhid. Wa qad umiru bih. Padahal mereka telah diperintahkan untuk umiru ayat kurubih. Diperintahkan untuk apa? Mengkufuri kepada tauhid. Tauhid supaya diingkari. Tauhid supaya dikufuri. Tapi mari kemudian kita cari hukumnya. Nah, ya. Ini adalah kebatilan. Kebatilan. Ini makna tahakum. Berhukum dengan hukum tauhid. Kemudian seterusnya ayat berikutnya adalah ila qouli ta'ala sampai dengan firman Allah Ta'ala, jadi ayatnya bersambung. Fala rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima. Kalau tadi alam taro itu ayat 60, kalau fala rabbika itu ayat 65-nya. Jadi maka demi Rabbmu, fala yu'mina yu'minuna, mereka tidaklah beriman hatta yuhakimuka, sampai mereka yuhakimuka, mau berhukum kepadamu, fi ma syajara bainahum, tentang yang diperselisihkan di antara mereka, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidaklah mendapati pada diri mereka sikap haraj sempit, mimma qadaita, dari keputusanmu, yusallimu muslima, dan kemudian mereka betul-betul menerima keputusannya. Kemudian terkena ayat ini diantaranya dalam tafsir si Nasir Sa'di rahimahullah, surah Nisa ayat 60-nya, yu'jibu ta'ala 'ibadahu min halatil munafiqin alladziina yaz'umuna annahum mu'minuna bima jaabihi bima jaabi rasul wa bima qablah wa ma hadza yuriduna ayatahakamu ila ta'ud wa huwa kullu man hakama bi risalillahi fa ta'ud wal hal annahum qad umiru ayakfuru bih fa kaifa yasma' wa kaifa yastami' hada wal iman. Kemudian dalam tafsir Sinasara di rahimallah, surat Nisa ayat 60, ayat ke-60-nya di antaranya beliau mengatakan, yu'jibu ta'ala ibadah, Allah heran kepada hambanya, min halatil munafikin, dari keadaan orang-orang munafik. Ya, ingat, karena orang munafik ini kebiasaan seperti ini. Alladzina yasa'umuna annahum mu'minuna bima jaabi rasul wa bima qablah. Orang-orang yang mereka meyakini bahwa diri mereka beriman kepada yang dibawa oleh rasul, ya, dan beriman kepada kitab sebelumnya. Pada wa ma hadza, namun demikian mereka menyatakan iman, mengaku iman, padahal yuriduna ayatahakamu ila tauhud, padahal mereka punya kehendak untuk berhukum kepada tauhud. Ini pertentangan, ya, pertentangan. Tauhud itu apa? Tauhud dalam tafsir Sinasari rahimahullah seterusnya, wa tauhud wa kullu man hakama bihuri syara'illah. Tauhud itu adalah setiap siapa saja, kullu man, setiap siapa saja yang hakama, yang menghukumi perkara bihuri syara'illah, tidak dengan syariat Allah, bahwa tauhud, maka itulah yang dikatakan tauhud. Ya, itulah yang dikatakan tauhud. Walhal keadaan mereka qad umiru ayakfuru, padahal mereka diperintahkan supaya mengkufir tauhud, dan mereka malah kemudian berhukum kepada tauhud. Maka kemudian kata Syekh Nasrani rahimahullah menyatakan, fakaifa yasami hadza wal iman, maka bagaimana mungkin hadza, apa hadza, berhukum kepada tauhud itu kekafiran. Kemudian bagaimana mungkin bisa bersatu dengan keimanan? Mereka punya anggapan dirinya beriman, padahal mereka berhukum dengan tauhid. Ini hal yang mustahil, enggak mungkin. Dua perkara ini, dua perkara yang bertentangan. Yang pertama adalah iman. Iman itu adalah menuntut kufur kepada tauhid. Ini iman. Ya. Nah, kemudian sementara keadaan mereka at-tahakum bi tauhid, berhukum dengan tauhud, berarti dua hal yang terdiksi menyatu dalam diri seorang tadi, maka enggak mungkin. Ini keadaan orang munafik. Ya. Karena tidak mungkin orang yang muslim, ahlu tauhid, kemudian dia menyatakan ahlu tauhid, kemudian masih mau tahakum ila tauhud. Itu enggak mungkin. Ya. Sebab dua hal ini, dua hal yang bertentangan. Quran dalam ayat lain sudah menyatakan, wa may yakfur bi tauhid wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisalama lan fisamalaha. Ya, sudah semuanya hafal insyaallah. Kan jelas kalimatnya, wa may yakfur bi tauhid. Pertama harus mengkufir tauhid. Tauhid itu harus diingkari. Tauhid itu apa Pak tadi? Kullu man hakama bi syara'illah. Setiap siapa saya menghukumi perkara tidak dengan hukum Allah, itu tauhid. Itu diantaranya. Kalau kata Umar bin Khattab, Tauhud itu adalah apa? Syaitan. Tauhud. Kata Imam Anas, kullu ma'ubidah min dunillah. Itu Tauhud. Kata Imam Al-Qayyim Jauziyah bagaimana? Kullu ma tajawasa bil abdu haddu min ba'mudin au muta'in. Kalau apa satu lagi? Min ma'budin au min muta'in. Setiap apa saja yang membawa seorang hamba itu kemudian melalui batas dalam hal yang diibadai. Au min matbu'in atau dalam hal yang diikuti. Au min muta'in atau dalam hal yang ditaati. Seolah-olah belum mengisyaratkan ma'bud, muta', matbu', muta'. Jadi kullu ma tajawaza bil 'abdu, setiap perkara yang menjadikan seorang hamba itu melampaui batas dalam perkara min ma'bud, dalam hal yang diibadai. Yang mesti diibadai hanya Allah, dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain Allah tadi yang disembah jadi tauhid. Au matbu, yang diikuti. Yang mutlak diikuti satu-satunya adalah Rasulullah SAW. Kemudian ternyata dia kemudian mengikuti kebiasaan Rasulullah SAW. Maka dia menjadikan selain Rasul itu sebagai taut. Jadi barang siapa yang dalam bab ini tadi atau bab yang kemarin. Bahwa mentaati, mengikuti. Mengikuti ya. Jadi mengikuti ulama. Allah menghalalkan yang diharamkan. Dan sebaliknya, berarti dia telah menjadi ulama tadi sebagai tauhid. Maka dalam penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Ushul Tsalatsah, kalian bisa lihat bab yang penjelasan ini. Di antaranya adalah bahwa ulama-ulama su' yang mendakwahkan, yang mengajak-ajak kepada kebid'ahan, tauhid. Yang mengajak kepada apa? Kesyirikan tauhid dan seterusnya. Sebab ulama itu mestinya adalah membimbing umat untuk ikut kepada Rasulullah SAW, ittiba kepada beliau SAW. Tapi kemudian dia malah mengajak-ajaknya kepada kebid'ahan. Nah, kalau kita kemudian merasa harus taat kepada ulama itu tadi, walaupun itu adalah mengajak kepada kebid'ahan, tapi dia merasa wajib untuk taat kepadanya, berarti dia telah menjadikan ulama itu sebagai tauhid. Au muta' atau yang ditaati, ini terkait umara. Imam Al-Qayyim ada tiga kaitan. Itu tauhid kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Kalau terkait dengan pembahasan di sini, kata si Nasir Asadi, tauhid itu siapa saja yang menghukumi perkara tidak dengan syarat Allah, maka itulah tauhid. Wajib kita ingkari. Karena maka orang beriman, dia harus mengingkari ini. Nah, orang munafik ini, dalam keadaan bagaimana? Mereka ngaku beriman kepada apa yang dibawa Rasul, terus dalam keadaan mereka, yuridu la yatahakam ila tauhid. Ini hal yang kontradiksi. Maka tidak jadi. Jadi kita harus apa? Kalau kita telah menyandar iman, ya harus telah kufur kepada tauhid. Kemudian sekali lagi itu surat Nisa ayat 60-nya. Kemudian ayat ke 65-nya ringkas yang berbunyi tadi fala rabbika la yu'minun dan seterusnya. Kata Imam Nasir Asy'ari rahimahullah, di antara yang pokok adalah wa anal ghayah min irsal rusul ayakunu muta'in. Bahwa ayat di atas di antaranya menunjukkan bahwa yang menjadi tujuan diutusnya para rasul adalah ayakunu muta'in. Apa Pak? Agar mereka ditaati. Rasul itu harus ditaati. Wa yakunu ma'adhamina ta'dhimal muti' lil muta'. Dan mereka para rasul itu harus ma'adhamin. Apa Pak? Kita harus ta'zim kepada mereka. Ta'zim seperti ta'zimul muti lil muta. Seperti ta'zimnya orang yang taat kepada yang ditaati. Jadi ketaatannya mutlak. Jadi kalau kepada Rasulullah SAW kita wajib taat secara mutlak. Ya. Tapi kalau kepada ulama bersyarat. Kepada umara bersyarat. Syaratnya apa? Kalau perintahnya tidak melanggar syariat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Karena dulu telah kita sampaikan ayat yang menyatakan ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul walil amri minkum. Allah perintahkan kepada kaum muslimin orang beriman, atiullah wa atiur rasul. Kalimat atiu diulang. Ya, diulang. Kata si Nasir Hadi, inilah nisa rahasia. Kenapa? Kalau ketaatan kepada Allah mutlak, sebab atiullah. Ketaatan kepada Rasul mutlak, sebab fiilnya diulang, artinya Rasul. Ya. Tapi kepada ulul amri minkum, fiilnya tidak diulang. Cukup pakai wawu atas. Wa ulul amri minkum. Nisa inilah rahasia yang menyebabkan, kalau taatnya kepada Rasul mutlak, tapi ketaatannya kepada umara, apa? Ulul amri siapa pak? Ulul amri itu tafsir para ulama itu dua. Satu ulama, dua umara. Dua-duanya dibenarkan. Nah, adapun taat kepada umara dan taatnya kepada ulama itu bersyarat. Manakala perintahnya itu tidak bertentangan syariat. Tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Innama ta'ah fil ma'ruf. Tidak lain yang namanya ketaatan adalah dalam perkara yang ma'ruf. Ya, dalam hadis yang lain. Kemudian, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu bermaksud kepada Allah khaliq. Ya. Jadi berkaitan dengan ayat tadi, maka Syekh Nasrani rahimahullah di antaranya beliau menyatakan bahwa di antara tujuan diutusnya Rasul itu adalah agar mereka itu ditaati dengan ketaatan yang mutlak. Yang diperintahkan harus diterima dan dilaksanakan. Ya. Yang dilarang harus kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Yang kemudian pelanggaran-pelanggaran itu kemudian ada tafsir, ada rinciannya. Tapi hukum asal adalah Rasul itu harus ditaati. Termasuk di dalamnya adalah Rasul terakhir, Rasulullah SAW. Itulah yang tentu menjadi maksud di dalam pembahasan ini. Karena Rasul terakhir adalah Muhammad SAW. Jadi kalau kepada Rasul SAW, kita wajib taat secara mutlak. Yang diperintahkan dilaksanakan, yang dilarang harus ditinggalkan. Ya. Kemudian perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya kemudian ada rincian, ada perintah terkait dengan akidah, perintah terkait masalah ibadah dan seterusnya dan seterusnya. Yang ini ada rincian. Yang kemudian apabila ada pelanggaran, ada konsekuensi hukum yang berbeda. Nah, berbeda. Tapi kalau menentang perintah, menolak perintah total. Entah itu perintah akidah, perintah dalam perkara ibadah atau yang lain, kalau sampai nolak perintah, kafir hukumnya. Ya. Tapi kalau tidak mengerjakan atau belum mengerjakan terhadap perintah, tergantung perintah yang mana. Ya. Perintah yang mana? Kalau perintah untuk bertauhid itu yang ditolak, yang ditinggalkan, kita tetap syirik, ya kafir. Ya. Kalau perintah untuk ibadah, ibadah yang mana? Kalau sholat yang kita tidak taat, kita tinggalkan, ya kafir. Tapi kalau perintah puasa, nah kita sebelum mau puasa lah, belum bisa. Namanya. Dia tetap meninggalkan. Bagaimana? Kalau tidak nolak perintah, mendapat yang rodi, tidak kafir. Tapi maksiat besar. Maksiat besar. Ya. Ini kalau yang ditinggalkan puasa. Tapi kalau tidak berpuasa karena nolak perintah, hukumnya kafir. Sama. Kafir. Nah, jadi dibedakan antara nolak dengan belum bisa mengerjakan atau meninggalkan. Tergantung perintah yang diperintahkan. Karena waktu sudah lewat, ini saja sebentar yang kita sampaikan. Tentunya banyak masalah yang harus disampaikan, tapi waktu tidak mungkin. Sementara inilah yang kita sampaikan pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan berfaedah dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul menjadi ahlu tauhid yang khalis dalam segala hal. Baik dalam perkara rububiyah dalam perkara uluhiyah, dalam perkara asma sifat. Tiga-tiganya kita harus lurus, bebas dari kesyirikan akbar dan asharnya. Ini saja sementara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.